Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Tafsir Al-Misbah kembali hadir untuk Anda bersama saya Alvin Adam. Berhari-hari di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk menambah keilmuan kita dengan kajian-kajian ayat suci Al-Quran yang ada di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata hati kita, pikiran kita, dan kita bisa berpikir untuk lebih baik lagi dan nambah keimanan kita tentunya. Hari ini seperti biasa Tafsir Al-Misbah akan dibawakan oleh Bapak Quraisy Syihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Tidak terasa ya menjelang penutup dari bulan suci Ramadan. Idul Fitri sudah mau dekat ya Pak? Betul. Cepat sekali waktu berjalan Pak Quraisy. Dan bersama kita juga sudah ada Mary Putrian. Assalamualaikum Mer. Waalaikumsalam. Nah bulan Ramadan ini bisnis tentu berjalan lancar ya, karena bisnisnya baju busana muslim gitu. Ya, enak ya bulan Ramadan ya. Iya, hati sana selalu lebih tenang. Berkah untuk semua yang untuk ingin semua memang tetap berada di dalam koridornya Allah. Nah, itu dia. Dan kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat dalam surat Yasin, kita akan melanjutkan hari ini dengan ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-30 di mana ditegaskan bahwa tentang kesabaran para utusan dan juga orang mukmin dalam menghadapi gangguan dan musibah yang dihadapi pada saat mereka menjalankan perintah Allah. Dan berkali-kali diingatkan juga bahwa kita harus belajar pada yang dulu supaya kita tidak mengulanginya kembali ya Pak Quraisy ya. Sekarang kita mau lanjutkan. Rupanya orang yang datang dari kejauhan ini diolok-olok juga. Masa kau mau menyembah yang Maha Esa? Kita punya Tuhan-Tuhan ini. Nah, maka apa jawabannya? Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa alasanku untuk tidak menyembah dia yang menciptakan aku? Dan yang dia itu nanti kalian bersama aku akan kembali kepadanya. Gitu? Kalau Tuhan-Tuhan kamu ini tidak punya kuasa untuk itu. Saya harus mengabdi kepada Tuhan yang telah melimpahkan aneka karunia kepada saya. Bermula dari menciptakan saya. Kita mau berhenti sejenak pada kata fatarani. Kita ada Idul Fitri. Fatarani. Fatara itu dari segi bahasa pada mulanya berarti menjadikan pertama kali. Jadi kalau kita Idul Fitri, kita kembali ke asal kejadian kita pertama kali. Kembali ke asal kejadian yang pertama itu, kalau dalam pandangan Islam, asal kejadian manusia itu suci, bebas dari dosa. Jadi orang yang kembali beridul fitri, kembali ke asal kejadiannya, dia bebas dari dosa. Baik dosa antara dia dengan Allah, maupun dosa antara dia dengan sesama manusia atau makhluk. Kita kembali. Allah menciptakan saya sejak pertama kali. Bagus. Sebenarnya bukan cuma dia, mereka juga. Nah, sini kita lihat wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan kembali. Mestinya dia juga berkata kepadanya saya akan kembali supaya seimbang kan? Nah, itu dalam bahasa Al-Qur'an terkadang sesuatu tidak disebut karena sudah ada isyarat sebelumnya. Saya beri contoh supaya lebih jelas dari redaksi Al-Qur'an. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i wal banin. Kita lihat, telah dihiaskan kepada manusia cinta pada wanita dan anak lelaki. Saya bertanya, tidak dihiaskan pada manusia cinta pada pria? Saya tanya Anda. Malu perempuan berkata iya. Iya kan? Ya. Tapi sebenarnya iya. Ya. Allah tidak sebut untuk memelihara rasa malunya. Kita tanya lagi. Di sini dikatakan zuyina linnas rabbus syahawati minan nisa wal banin, dan anak lelaki. Apa orang tua tidak senang anak perempuan? Senang juga dong, saya punya anak 4 perempuan, semua saya senang. Allah tidak sebut perempuan karena dia sudah isyaratkan tentang anak lelaki. Allah tidak sebut anak lelaki karena sudah ada sebutan perempuan. Ringkas kan? Ini begini di sini. Allah yang menciptakan aku pertama kali dan juga kamu. Dan kamu akan kembali kepadanya dan juga saya. Ya toh, jadi singkat tapi jelas, harus begitu jelas. Oke. Nah, jadi kita kalau mau kita ambil kesimpulan ini dan nanti langkah-langkah kita harus seperti itu. Kalau begitu Allah adalah tempat bertolak dan Dia adalah tempat berlabuh. Anda harus mulai dari Allah dan harus berakhir dengan Allah. Masa saya tidak mau sembah Allah yang menciptakan saya, yang menjadi sumber kehadiran saya. Dan yang juga pada akhirnya saya kembali pada Dia. Kalau seandainya saya tidak kembali pada Dia, boleh jadi saya berpikir. Tapi tidak. Itu kan, itu dia. Jadi kita asalnya dari Allah, iya. Dan kita akan kembali. Akan kembali kepada pasti Allah. Kita akan kembali. Itu yang saya maksud. Pangkalan tempat bertolak, iya. Dan pelabuhan, pelabuhan tempat bersah. Baik, kita break dulu sejenak, Pak Quraisy. Okay. Kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah yang satu ini. Ada orang-orang yang sudah meninggal, yang mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau beramal soleh, saya mau bersedekah. Allah menjawab, kalla, tidak bisa. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, dan buat Anda yang baru bergabung, kita sedang mengkaji surat Yasin ayat 20 sampai dengan 30. Allah tempat kita berasal dan kita akan berpulang kembali pada Allah, ya Pak Quraisy. Ya, Allah tempat kita bermula. Jadi segala kegiatan Anda lakukanlah demi karena Allah. Dan segala hasil yang Anda peroleh kembalikan kepada Allah. Itu kira-kira. Nah, di sini kita mau lihat ada kata lagi yang kita perlu jelaskan. Wa ma liya la a'bud, kenapa aku tidak menyembah? Menyembah itu adalah patuh kepada sesuatu yang Anda tidak ketahui hakikatnya, tetapi sangat agung di dalam diri Anda. Abada itu berarti patuh, tetapi kalau Anda patuh kepada sesuatu yang Anda kenal, tidak dinamai menyembah. Kita patuh pada orang tua, tapi kita tidak sembah orang tua. Nah, yang kita patuhi adalah Allah. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Itu sebabnya ya kita kembali. Kata Allah itu, asal katanya berarti mengherankan atau menakjubkan. Anda akan heran, tidak sampai di pemikiran Anda, kalau Anda mau bahas bagaimana hakikat zatnya. Kita tidak tahu. Sehingga kita sembah. Nah, Anda menakjubkan, Anda akan takjub kalau Anda memperhatikan ciptaan-ciptaannya yang begitu hebat. Nah, itu sebabnya saya sembah Dia. Tapi kalau orang yang saya kenal, berhala yang saya kenal, ya, saya kenal ini dari batu, ini dari ini, itu tidak wajar disembah. Yang disembah adalah yang mengagumkan kita sekaligus kita tidak tahu hakikatnya, itu arti ibadah. Nah, nanti walaupun ibadah, saya tidak ingin terlalu jauh menjelaskannya. Ibadah ada ritual, ada non-ritual. Kalau memang demikian sikap saya menjadikan mereka itu Tuhan-Tuhan, maka sesungguhnya saya berada dalam kesesatan yang jauh. Sesat itu artinya tidak menemukan arah yang benar. Itu sesat. Kalau Anda lupa, bisa dinamakan Anda sesat. Jadi sesat itu bukan hanya dalam ajaran agama. Iya. Segala sesuatu yang menjadikan Anda tidak tidak menemukan arah yang benar karena lupa, itu juga sesat. Okay. Tersesat ya. Ya, sesat tidak menemukan arah yang benar. Sungguhnya aku percaya kepada Tuhanmu, fasma'un, maka ikutilah aku. Sebenarnya orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu, Tuhannya pun adalah Allah, hanya dia tidak mau percaya. Sungguhnya aku percaya pada Tuhanmu. Kamu punya Tuhan juga, dia itu Tuhan semua makhluk. Terus menarik lagi kita lihat di sini, lanjutannya, qilad khulil jannah, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke sorga. Apa yang terjadi terus disuruh masuk sorga ini? Ini orang yang datang dari jauh dibunuh. Dibunuh, begitu meninggal, malaikat menyambutnya sambil berkata, masuk ke sorga. Pertanyaannya, kita lihat, kenapa tidak diceritakan bahwa dia mati dan dibunuh? Iya. Ya kan? Kenapa dia dibunuh? Karena orang yang gugur dalam mempertahankan ajaran agama itu tidak mati. Dia itu hidup. Nah, malaikat-malaikat yang menyambut dia setelah itu berkata kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke sorga. Ada bahasan panjang lebar di sini. Apakah orang yang sudah meninggal itu, yang taat, langsung masuk sorga? Tidak. Orang yang sudah meninggal itu menunggu di satu alam namanya alam barzah, belum masuk sorga. Yang jahat belum masuk neraka. Jadi apa artinya ini malaikat berkata masuklah ke sorga? Ada dua kemungkinannya. Atau paling tidak dua yang saya tahu. Yang pertama, masuklah ke sorga ketika nanti telah terjadi perhitungan bagi seseorang. Kan bisa masuk sorga ya? Oke. Saya berkata, ke kampung lah. Tidak harus sekarang. Mudik lah. Bisa sekarang, bisa akan datang. Tapi yang saya maksud nanti setelah selesai. Pada waktunya. Yang kedua, sorga yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang taat di alam barzah. Saya jelaskan apa itu alam barzah. Barzah itu adalah, kita bisa katakan dinding. Ada dua dinding. Dinding sebelah sini kehidupan dunia. Dinding sebelah sana kehidupan akhirat. Dinding ini transparan. Kaca. Kalau Anda membelok ke kiri, Anda lihat dunia. Anda ke kanan, Anda lihat akhirat. Di akhirat, Anda lihat tempat Anda. Saya nanti di sana. Saya di neraka nanti. Di sorga nanti. Kalau Anda menoleh ke kiri, Anda lihat dunia. Oh, itu keluarga saya. Itu anak saya. Itu sebabnya ada riwayat mengatakan kepada, menasehati anak-anak, jangan permalukan orang tuamu dengan keburukan amalanmu. Karena dia di sini, dia lihat, teman-temannya lihat. Dia malu. Itu barzah. Ada orang-orang yang sudah meninggal, yang mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau beramal saleh, saya mau bersedekah. Allah menjawab, kalla. Tidak bisa. Itu hanya ucapan yang kamu ucapkan. Padahal ada barzah, ada penghalang antara dia dengan dunia, sebagaimana ada penghalang antara dia untuk masuk surga. Yang berbahagia, dia lihat tempatnya di surga. Senang pun nanti saya masuk di sana. Untuk yang beriman dan bertakwa ya, Pak, bisa melihat itu. Ya. Yang durhaka seperti Fir'aun dan rezimnya itu setiap saat ditunjukkan kepada dia tempatnya, inilah tempatmu di neraka. wa yauma taqumus sa'ah, dan kalau sudah jadi kiamat yang kedua, itu disuruh masukkan dia ke neraka. Jadi apa yang saya ingin katakan, alam barzakh itu berbeda dengan alam dunia, tetapi ada kehidupan di sana. Dan kehidupan itu yang bisa melihat keluarganya. Jadi itu yang tadi maksud Bapak tadi. Kita break dulu sejenak Pak Mary, nanti boleh bertanya lagi. Siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena kalau dengar Pak Kurais kasih uraian, otomatis kita akan bertanya banyak sekali. Kita break sesaat dan kita kembali di Tafsir Al-Misbah segera setelah yang satu ini. Di dalam Al-Quran dikatakan hidup itu dua kali, mati itu dua kali, baru masuk surga atau masuk neraka. Yang masuk surga hidupnya bahagia, yang masuk neraka tidak hidup tidak mati. Senang dengarnya tadi ya. Kalau orang tua kita udah meninggalkan kita masih bisa melihat kita, kayak reminder gitu loh Pak. Jadi perkataan, ucapan, perbuatan kita, yuk kita jaga yuk, jangan sampai kita mempermalukan orang-orang yang sebelum kita gitu ya Pak. Nah Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, silakan kita lanjutkan lagi kajiannya. Kita lanjutkan lagi, ya. Jadi disampaikan kepadanya bahwa masuklah ke sorga seperti apa itu. Dia berkata apa? Aduhai, alangkah baiknya seandainya kaumku yang membunuh aku, yang tidak itu, mengerti soal ini. Tahu bahwa orang yang percaya Allah itu. Saya ingin garis bawahi satu hal lagi. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dendam. Iya. Dia harapkan, mudah-mudahan dia mau. Nah jadi, begitulah orang yang bersih hatinya. Walaupun diperlakukan buruk, dia tidak ingin untuk itu. Itu sebabnya Nabi, kita pernah katakan di sini, walaupun yang sudah menyusahkan, menyiksa, melakukan sekian banyak keburukan terhadap beliau dan umatnya, beliau masih berkata, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, beri dia petunjuk. Nah, kesimpulan dari itu semuanya, bahwa jangan pernah membenci manusia, bencilah perbuatannya. Kalau perbuatannya buruk, tapi wah mesti artinya ini orang baik, ini cerminan daripada apa yang seharusnya. Jadi kisah-kisah Al-Quran itu sebenarnya kita harus menarik pelajaran dari dia. Kita harus tarik apa sih, mengapa sih begini. Seandainya, alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahui keadaanku dan mengetahui bahwa dia telah mengampuni aku. Lihat lagi ya. Dia mengampuni. Ini orang sadar punya kesalahan. Dia tidak berkata, mangku saya sekarang sudah ini. Bima ghafara li rabbi. Disebabkan saya telah memperoleh pengampunan dari Allah. Dan saya telah ditempatkan di tempat orang-orang terhormat. Itu, ya kan? Mukramin. Kata mukramin itu terambil dari karim, kita pernah katakan. Tidak usah kita kembali ke sana. Orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Digambarkan ikna akramakum. Dari kata karim. Malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mukramin. Jadi berarti ini orang dapat kedudukan yang sangat tinggi. Saya bersyukur, saya sudah diampuni dan saya ditempatkan di tempat yang amat terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Itulah kisah penduduk, itulah kisah orang yang datang dari kejauhan memberikan nasihat. Kaum ini tetap enggan untuk percaya. Maka Allah lanjutkan di sini, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min samai wa ma kunna munzilin. Sejak kepergian orang itu, kami tidak pernah lagi mengirim tentara dari langit. Apa maksudnya? Bisa ada dua maksudnya. Tadi saya katakan bahwa Nabi Isa mengutus utusan. Dua orang. Ini tiga utusannya. Terbunuh. Sejak terbunuhnya orang ini, Allah tidak lagi pernah mengutus utusan berupa malaikat. Nah, apa maknanya? Yang pertama, bisa kita katakan tidak pernah lagi mengutus malaikat membawa wahyu. Jadi tidak ada lagi nabi sesudah itu. Terakhir, itu sebabnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Yang diutus untuk ada lagi yang berkata, Allah kalau mau, kalau Allah berkehendak menghancurkan suatu masyarakat, dia tidak mengutus malaikat-malaikat yang banyak, cukup satu. Kami tidak pernah lagi sejak itu mengutus malaikat, karena kalau kami mau menghancurkan malaikat, cukup kami utus satu orang malaikat. Cukup dia teriak. Semuanya akan, sejak itu tidak ada lagi untuk mereka itu, kami tidak, yang ada kalau kami menghendaki hanya satu teriakan saja, sehingga mereka itu semuanya akan mati di tempat. Nanti sayhah wahidah ini, teriakan yang satu itu akan terjadi pada saat kiamat. Sangkakala itu. Ya. Nanti itu dikatakan ada dua kali sangkakala berbunyi. Sangkakala pertama semuanya mati. Sangkakala kedua, keduanya bangkit. Itu saja yang kami Tapi bisa. Jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad lama sekali ya Pak? Ya, 500 tahun. Itu sebabnya katanya kami tidak menurunkan terhadap kaum orang itu. Ya. Nanti yang diturunkan, wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Ya. Masih orang ini berkata, ya hasratan al-ibad, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh menyesalkan kita. Sungguh kasihan orang-orang itu, tidak datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka itu memperolok-olokkannya. Ya. Sebenarnya ini masih bisa berlanjut sampai sekarang. Betul. Ada saja orang yang diolok-olokkan. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yirji'un. Hei, kalau orang sudah mati itu, tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Kita lihat, apakah mereka buta? Apakah mereka tidak sadar bahwa sekian banyak umat-umat, generasi-generasi masa lalu yang telah wafat dan tidak seorang pun di antara mereka itu kembali. Yang mati tidak kembali ke dunia. Ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Islam tidak memahami faham inkarnasi. Tidak ada yang tidak ada ya. tidak ada inkarnasi. Kalau itu kita terbetik di pikiran ini inkarnasi, saya sedikit jelaskan. Kita percaya bahwa yang mati masih bisa hidup, tetapi tidak bisa kembali ke dunia. Orangnya hidup tapi di sana, di alam yang berbeda, di alam yang lain. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan hidup itu dua kali, mati itu dua kali, baru masuk sorga atau masuk neraka. Yang masuk sorga hidupnya bahagia, yang masuk neraka tidak hidup, tidak mati. Iya kan? Penjelasannya sangat jelas sekali. Penjelasannya baru dapat nih Pak. Nah itu dia, kita break dulu sejenak, kita akan kembali melanjutkan kajian ini setelah yang satu ini. Ka'bah itu lambang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya Anda lihat Ka'bah berbentuk kubus, katakanlah segi empat. Iya. Dimanapun Anda menghadap, kalau di Ka'bah boleh. Iya. Mau sholat kemari boleh, sholat dari sini boleh. Mengisyaratkan bahwa Tuhan di mana-mana. kalau ada jalan yang lebar, jangan kita ke kiri-kiri, kanong jalan yang lurus, tengah. Ya. Dan, saya tambahkan, dan karena dia lebar, kita tidak berdesak-desakan. Jadi kalau ada orang mau lewat, beda-beda dengan Anda, ada jalan yang tergantung iman dan ketakwaan. Itu dia tadi. Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV ya. Baik, untuk pemirsa di rumah kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Coba kita lihat dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigadir Saipula, pekerjaan anggota BRIMOB. Ingin bertanya kepada Pak Quraisy. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kita menyembah berhala? Namun pada kenyataannya, pada saat kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, terkadang kita menundukkan kepala di depan Ka'bah. Jadi mohon penjelasan dari Pak Quraisy. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Pak Quraisy, saya ingin bertanya, Islam melarang menyembah berhala. Namun dalam Islam kita memuja dan menunduk di depan Ka'bah pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Nah, ini pertanyaan dari pemirsa, silakan jawab Pak Quraisy. Ibadah haji itu lambang-lambang, punya makna di belakang kegiatan kita. Bahkan sekian banyak dalam kehidupan kita ini yang kita menggunakan lambang karena lebih dalam maknanya dari kata-kata. Saya beri contoh Anda, satu dua contoh. Kalau dapat surat dari kekasih, Anda cium suratnya? Dulu iya Pak. Waktu muda. Masa muda. Nah, saya dapat surat dari anak, dari saudara yang rindu kepadanya. Yeah. Kita cium. Serasa kita berjumpa. Nah, sebenarnya bukan suratnya yang kita cium. Tapi kita lambangkan surat ini sebagai, ya kan gitu ya. Rasanya. Bendera. Anda hormat bendera. Iya, hormat. Bagus. Hormat warna merah dan putih. Bukan. Atau di belakang warna merah dan dibalik. Karena kalau ada orang pakai baju merah di atasnya celananya putih, hormat saya tidak saya tidak hormat sebagaimana penghormatan pada bendera. Itu lambang-lambang dalam kehidupan kita. Ka'bah itu lambang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya Anda lihat Ka'bah berbentuk kubus, katakanlah segi empat. Dimanapun Anda menghadap, kalau di Ka'bah boleh, mau sholat kemari boleh, sholat dari sini bosnya, mengisyaratkan bahwa Tuhan di mana-mana. Itu meeting point kita, kita bertemu di sana. Mestinya begitu, umat Islam itu meeting pointnya di sana, walaupun berbeda-beda tempat dia berdiri, tapi selalu tertuju ke sana. Jadi kita tidak sembah Ka'bah. Kita sembah Allah. Kita tidak cium surat. Yang kita cium yang mengirim surat. Kita tidak cium bendera. Kita tidak menyembah bendera. Cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan Pak Quraisy, silakan kajiannya. Iya. Apa yang saya ingin katakan dari apa yang kita baca ini, bahwa manusia berkewajiban untuk meluruskan paling tidak dengan sikap dan ucapan apa yang dianggapnya keliru dan tidak sesuai. Walaupun itu bisa mengakibatkan dia teraniaya. Itu yang kita baca di sini. Tapi saya ingin tambah dalam konteks kehidupan keseharian. Sekarang ada orang-orang yang berkata, sampaikanlah kebenaran itu walau pahit. Sampaikanlah kebenaran itu walau kamu harus menyakitkan atau harus kamu korban. Dan dalam ajaran Islam tidak selalu demikian. Sampaikan kebenaran itu kalau kebenaran itu kamu duga bermanfaat untuk yang bersangkutan. Fadzakir innafa'atiz zikra. ingatkanlah kalau kamu duga bermanfaat. Nah, sampaikanlah kebenaran itu kalau kamu duga apa yang ingin engkau luruskan tidak bertambah buruk. Baik, kita break dan kita akan kembali segera setelah menyaksikan yang satu ini. Lambang atau kata yang menggambarkan Islam itu adalah adil, bukan cinta. Karena cinta bisa tidak adil. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Ada Pak Quraisy Shihab, ada Mary Putrian, dan bersama saya Alvin Adam. Pak Quraisy, Islam kan agama perdamaian. Cinta damai. Tapi pada masa Nabi Muhammad, dilakukan banyak sekali perang, Pak. Tapi perang itu kan ya Pak ya, mungkin kalau saya baca ceritanya adalah untuk mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam. Betul. Tapi kalau kembali lagi, perang itu sebenarnya masih ada juga sampai zaman sekarang ini Pak. Tapi dengan perang yang sangat berbeda menurut saya. Perangnya mungkin yang sekarang lebih menunjukkan ego, mengeluarkan ego untuk lebih sangat diakui gitu Pak. Dan semua orang loh Pak, bahkan orang yang ahli kitab pun juga punya. Lebih perang kata-kata mungkin sekarang ya. Bagaimana nih Pak? Saya kira Anda sudah benar, kita harus membedakan motivasi perang. Kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta keadilan daripada kedamaian yang mencederai keadilan. Karena tanpa keadilan, kalau ada kedamaian hanya dari satu pihak. Saya ingin tambahkan lebih jauh. Sebenarnya pada masa Nabi, perang itu terjadi dalam jangka waktu sejak perang Badar di tahun kedua sampai tahun ke-9. Jadi 8 tahun. 29 kali terjadi ekspedisi perang, tetapi peperangan hanya terjadi pada masa Nabi 7 kali, ada yang berkata 9 kali. Nah, korban dari kedua belah pihak tidak lebih dari 1.000 orang. Nah, sekian banyak perang, ada ekspedisi, tapi tidak terjadi pertumpahan darah. Setiap ada perang ditawarkan kepada lawan, mari memeluk Islam, tidak mau. Bagus. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Laksanakan apa yang engkau ingin laksanakan. Izinkan kami melaksanakan apa yang kami laksanakan. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak ganggu kamu, kamu tidak ganggu kami. Nah, yang menolak ini barulah dilakukan terjadi peperangan. Demi mempertahankan. Nah, bukan demi mengislamkan. Kalau anda melarang, tidak boleh ada perang sama sekali, kita akan dikecam orang karena kita berperang melawan Belanda. Bangsa kita tidak akan membela orang-orang yang terjajah. Padahal amanat konstitusi kita kan begitu. Kita tidak akan mengutuk Israel yang menduduki. Nah, jadi janganlah terus bilang sama sekali perang tidak ada. Harus kalau sudah perlu. Nah, Islam seperti itu, menghendaki kedamaian. Buktinya silakan jaksakan aja perang agamamu, silakan, dan kita menghendaki keadilan. Lambang atau kata yang menggambarkan Islam itu adalah adil, bukan cinta. Karena cinta bisa tidak adil. ya kan? Itu kena. Adil dan tidak memaksa ya Pak ya. Iya. Benar-benar adil Pak. Jadi adil, lambang tepat, Islam adalah adil, iya, bukan adil, cinta. Bukan cinta. Benar, karena cinta bisa tidak adil. Karena cinta bisa tidak adil. Iya, terhadap anak juga bisa begitu loh terkadang. Kan anak merasa tidak adil sebenarnya diperlakukan. Bentuknya cinta. Baik, baik. Adil tepat. Ya, silakan pada kesimpulan Pak Pres. Kita ambil beberapa kesimpulannya. Yang pertama, itu tadi kita lihat ada orang dari luar kota datang dan sebagainya. Sebenarnya setiap anggota masyarakat hendaknya memberi perhatian kepada masyarakatnya. Menasehati dan membimbing mereka sesuai kemampuannya. Kita semua punya. Tapi ini harus berlari sesuai kemampuannya. Jangan menasehati kalau Anda tidak mampu. Ya. Mau mengajar agama kalau tidak belajar agama salah dong. Iya. Mau mengajar membimbing kesehatan kalau Anda tidak tahu kesehatan. Ilmu kesehatan. Setiap anggota masyarakat perlu itu. Dua sebab yang mengandung diabaikannya ajakan mengikuti seseorang. Pertama, karena ucapan dan tindakannya merupakan kesesatan. Tidak ada alasan untuk Anda ikuti dia. Ya. Kedua, bila yang mengajak itu bermaksud memperkaya diri atau memperoleh kedudukan. Kalau yang dia ajak Anda menuju kesesatan, itu alasan untuk tidak mengikuti. Kalau yang mengajak Anda melakukan kebaikan, tapi maksudnya untuk memperkaya diri atau untuk mendapat kedudukan, jangan ikuti. Ya kan? Itu kita. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta manusia pertama kali. Allah subhanahu wa ta'ala juga tempat kembalinya semua manusia, bahkan semua makhluk. Karena itu, jadikanlah titik tolak Anda adalah Allah. Dan jadikan juga tempat akhir Anda adalah Allah. Itu. Manusia walaupun tidak mampu menjangkau zat Tuhan yang maha tinggi itu, namun dia dapat mengenalnya melalui alam raya ini dan ciptaan-ciptaannya. Kita bisa kenal Tuhan melalui itu. Camkan ucapan sang syahid tadi. Beliau sama sekali tidak dendam terhadap pembunuh-pembunuhnya. Bahkan mengharapkan kebaikan buat mereka dengan mengucapkan, alangkah baiknya sekiranya umatku tahu keadaan ini. Yang terakhir mungkin, anjuran untuk mempelajari alam raya. Mempelajari sejarah. Agar supaya kita dapat menarik pelajaran dari sejarah ya, itu. Mengulang kesalahan yang sama. Saya kira itu. Ya, baik Pak Pres, terima kasih banyak untuk kajiannya hari ini. Senang sekali. Terima kasih juga sudah hadir di sini Mary Putrian. Dan ini akhir penutup dari Tafsir Al-Misbah episode hari ini. Besok insya Allah kami akan kembali dengan kajian yang sama. Ayat berikutnya hanya di Metro TV. Saya Alvin Adam pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.